Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Ya, kita lanjutkan bantahan terhadap Asy'ariyah ya, dan semisalnya yang tanakut ya. Ya, kita akan pelajari tiga golongan. Nah, mantarada qa'idatahu fi jami' sifat, dibekukan kaidahnya menolak seluruh sifat, tapi asma ditetapkan. Siapa mereka? Hah? Mu'tazilah. Hah? Nah. Dan mereka juga disebut dengan hah? Jahmiyah. Ini pemutlakan kata Jahmiyah juga mencakup Mu'tazilah. Nah, dan ada yang melampaui sifat bahkan asma semuanya ditolak. Kita ta'til seluruh nama dan sifat. Mereka man haula? Hah? Ulatul Jahmiyah. Kemudian ada yang tanakut. Al-asma ditetapkan, mayoritas sifat ditolak, sebagian kecil sifat ditetapkan. Seperti Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah. Nah, ini yang sedang dibantah sekarang. Nah, bantahnya sampai pada fanaqulu lahum ar-rahmata bina'am. Yani mereka menetapkan, Asy'ariyah menetapkan sifat al-iradah. Al-iradah menurut versi mereka ya. Nah, menurut versi Al-Asy'ariyah, ya, yang mereka tetapkan kan al-iroda al-kauniyah ya. Ya, al-iroda al-kauniyah. Yang bermakna kehendak ya, semaknanya masyiah. Nah, namun sifatul al-iroda syar'i yang bermakna mahabbah. Ya, ingat pelajaran akidah al-wasithiyah. Nah, yang bermakna al-mahabbah, sama dengan mahabbah. Mereka kan tidak menetapkannya. Sementara ahlu sunnah jamaah membagi al-iroda ada dua. Sifat iroda Allah Ta'ala dan kauniyah sama dengan masyiah. Dan ada al-iroda syar'iyah yang sama dengan mahabbah. Baik. Yang jelas, mereka menetapkan iroda, tetapi menolak sifat rahmah. Nah, dengan hujjah mereka bahwa akal di samping dalil sam' dan al-aqli juga menunjukkan hal itu. Nah, maka dibantah. Nah, mereka menafikan sifat rahmah Allah Ta'ala. Dita'wilkan ke mana? Bagaimana cara mereka menakwil? Mereka takwil ke yang mereka tetapkan. Jadi imma ditakwil ke apa? Ke fi'il. Fi'il Allah Ta'ala bahwa rahmat itu artinya perbuatan Allah memberi nikmat, atau ditakwilkan ke apa? Mada? Iradat al-fi'il, yani iradat al-in'am, kehendak Allah untuk memberi nikmat. Nah, fanaqulu lahum ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, fa naqulu lahum ar-rahmatu thabitatun lillahi taala bil adillati as-sam'iyyati wa adillatu thubutiha aktsaru 'adadan wa tanawwu'an min adillati al-iradati. Baik, kita katakan kepada mereka sifat rahmat juga telah tetap bagi Allah Taala berdasarkan al-adillah as-sam'iyyah. Wa adillatu thubutiha aktsaru 'adadan wa tanawwu'an min adillati iradah, bahkan ya dalil-dalil yang menetapkan sifat rahmat bagi Allah dari segi jumlah lebih banyak, aktsaru 'adadan, lebih banyak jumlahnya, wa tanawwu'an, dan lebih beragam ya, lebih tanawwu' ya, ragamnya lebih banyak, aktsaru tanawwu'an min adillatil iradah. Jadi dari dua tinjauan, dari segi jumlah dalil sam'iyah dan dari segi beragamnya. Dalil sam'iyah lebih banyak ya yang menetapkan sifat ar-rahman dibandingkan pada yang menetapkan sifat al-iradah. Ha. Tariq. Faqad waradat bi al-ismu mithl ar-rahman. Faqad waradat bil ismi. Bil ismi. Bil ismi, ماذا عندنا? Bil ismi. Ha? Bil ismi. Ayo, qira. Bil ismi mithlu ar-rahman ar-rahim. Ar-rahman ar-rahim. Ar-rahman ar-rahim. Ha? Ar-rahman ar-rahim. Al-Fatiha ini. الرحمن الرحيم يعني باعتبار الفاتحة آية ساتوة الرحمن الرحيم أتو قد أدت في هنان الرحمن الرحيم فقط الرحمن الرحيم دي جيتو تروس آياتنا يا تاتا غير موجود غير طيب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Adapun al-Fatihah jilid ini kan memang bukan dari penulis ya. Di sini al-Fatihah jilid 1 katanya. Al-Fatihah ayat 1. Nah. Yakni bismillahirrahmanirrahim. Padahal al-Fatihah ayat 1 adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat 2 ar-rahmanirrahim. Jadi tetap Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Fatihah ayat 2 yang benar. Adapun Bismillahirrahmanirrahim itu ayat tersendiri pembuka. Nah. Ar-Rahman Ar-Rahim Iqra. Jangan ke Al-Fatihah ayat 2 ya. Nah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Baik. Wasil. Wasifati mitlu wa rabbukal ghafuru dhurrahmah. والفعل مثل ويرحم من يشاء ويمكن إثباته. طيب. Jadi bentuk tanawu'nya kan dikatakan aktsaru tanawu'an, lebih banyak ragamnya. Ya, coba lihat faqad waradat yani al-adilatu as-sam'iyyah allati tuthbitu sifat ar-rahmah waradat bil ismi, telah datang dalam bentuk penetapan ism yakni nama. Ya, nama asma Allah yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, dua nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim dua-duanya menunjukkan sifat rahmat. Nah. Baik, sebagaimana kaidah yang telah kita lewati bahwa asma Allah Ta'ala alamun wa awsafun. Nah, dalalatu asma'illahi Ta'ala ala dzatihi wa sifatihi takunu بماذا بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. Nah, jadi dalam bentuk penetapan nama dan itu ya menunjukkan mengandung sifat rahmat. Ini satu. Nau' yang kedua ya dalam bentuk sifat langsung. Contohnya wa rabbukal ghafuru dzurrahmah. Rabbmu yang Maha Pengampun pemilik rahmat. Yani memiliki sifat rahmat. Merahmati. Kemudian nau' yang ketiga dalam bentuk fi'il. Contoh wa yarhamu may yasha'u. Yani yarhamu fi'il mudhari'. Ya. Yarhamu may yasha'u. Naam, Allah merahmati siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi lebih beragam dibandingkan dan lebih banyak dibandingkan dalil yang menetapkan al-iradah. Jadi bisanya mereka justru menetapkan yang dalilnya lebih sedikit kemudian menolak yang dalilnya lebih banyak. Nah, menunjukkan jahilnya mereka. Qayyid wa yumkinu isbatuha bil 'aqli fa inna an-ni'ma allati tatra 'ala al-'ibadi min kulli wajhin wa nikma allati tudfa'u 'anhum في كل حين دلالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل ودلالتها على ذلك أبين وأجلى min dalalati at-takhsisi 'ala al-iradati li dhuhuri dhalika lil khassati wal 'amati bi khilafi dalalati at-takhsisi 'ala al-iradati fa innahu la yadhharu illa li afradin min an-nasi. Mungkin juga penetapannya berdasarkan logika akal, penetapan sifat rahmat bagi Allah. Seperti halnya, ya, mungkinnya menetapkan sifat irada dengan dalil akal. Fa inna ni'ama allati tatru 'ala al-'ibad, karena nikmat-nikmat yang terus mengucur, ya, kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. Min kulli wajh, dari berbagai sisi, dari seluruh sisi, ya. Dan an-niqam, niqmah yakni musibah yang dicegah dari mereka, dari hamba-hamba Allah Ta'ala. Fi kulli hin, pada setiap waktu. Dallatun, hal itu semua menunjukkan thubut ar-rahma lillahi azza wa jal, adanya sifat rahmat Allah, menyayangi, mengasihi hamba-hambanya sehingga terus mencurahkan nikmat kepada mereka, yang menunjukkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya dan terus, ya, menjaga mereka dan menolak mara bahaya musibah dari mereka setiap waktu, yang menunjukkan kasih sayangnya kepada mereka. Baik. Begitu sisi pendalilannya ditinjau dari segi akal. Wa dalalatu ala dhalik, dan penunjukan, ya, penunjukan hal itu yang disebutkan tadi, yaitu tercurahnya nikmat dan tertolaknya mara bahaya musibah, ala dhalik, nah, atas penetapan sifat rahmah, ala itbat sifat rahmah, abian, itu lebih jelas, wa ajla, dan lebih tampak, min dalalati takhsis ala al-iradati, daripada dalalah at-takhsis, pengkhususan suatu makhluk, ya, yang memiliki ciri khas berbeda dengan makhluk yang lainnya, ala al-irada, atas penetapan sifat irada Allah Ta'ala. Ya, bisa dilihat kembali di halaman sebelumnya, bagaimana sisi pendalilan mereka dari segi akal sehingga mereka menetapkan sifat al-irada, kan mereka menggunakan logika apa? Takhsis, ya. Nah, fa inna ikhtilaf al-makhluqati, nah, wa amma al-aqlu, kata mereka, fa inna ikhtilaf al-makhluqati wa takhsis ba'daha bima ikhtassu bihi min dhatin aw wasfin dalil 'ala al-irada. Ini disebut dalalatut takhsis. Nah, ini penunjukan dalil pengkhususan, adanya pengkhususan setiap makhluk dengan ciri khasnya yang membedakan dengan makhluk yang lain, diciptakan oleh Allah seperti itu, menunjukkan Allah memiliki kehendak, menghendaki demikian dan demikian. Yang ini berbeda dengan yang lain, ini punya ciri khas yang berbeda dengan yang lain. Nah, ini agak tersembunyi pendalilan ini begitu. Pendalilan dalalatul ikhtisas ini, takhsis ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin, agak-agak tidak begitu tampak. Faham? Nah, yakni jika dibandingkan antara dua dalil ini, dalil tercurahnya nikmat Allah dan tercegahnya mara bahaya dari hamba-hamba Allah yang terus dari berbagai sisi dan setiap waktu menunjukkan sifat rahmat Allah, ini lebih jelas dan lebih tampak penunjukannya dibandingkan dalalatu takhsis yang mereka gunakan untuk menetapkan sifat al-irada. Fahimtum, ini maksud Syekh. Wa dalalatu ala dhalika abyan wa ajla min dalalati takhsis ala al-irada. Li dhuhuri dhalika lil khassati wal 'ammah, dikarenakan hal itu tampak bagi orang khusus dan orang umum. Jadi dalalah, ya, tercurahnya nikmat dan tercurahnya mara bahaya itu dari hamba-hamba Allah Ta'ala yang menunjukkan sifat rahmat ini tampak bagi setiap orang, baik yang khusus maupun yang umum. Yani orang umum. Nah, orang khusus ya orang yang berilmu, ya, cendekia gitu kan. Orang umum ya, bukan orang berilmu, bukan cendekiawan, orang biasa. tapi juga bisa memahami dibandingkan dalalatu takhsis bikhilafi dalalati takhsis, berbeda dengan dalalat takhsis alal iradati fa innahu la yadhharu illa li afradi minan nas, maka sesungguhnya pendalilan itu tidak tampak kecuali li afradi minan nas, hanya tampak kecuali bagi afrod, ya, bagi individu-individu tertentu dari manusia, ya, dari kalangan cendekiawan yang mungkin bisa memahami itu. Oke. Jadi dibandingkan dari segi pendalilan adillah san'iyah yang menetapkan sifat rahmat aktsaru adadan wa tanawwu'an, lebih banyak jumlahnya dan ragamnya dibandingkan dalil-dalil san'iyah menetapkan sifat al-iradah. Dari segi pendalilan akal, ternyata ya, dalil akli yang menunjukkan penetapan sifat rahmat itu lebih jelas dan lebih tampak dibandingkan dalalah akal, dalalah takhsis yang mereka istilahkan untuk menetapkan al-iradah. Nah, kok bisa terbalik? Nah, mereka menetapkan al-iradah, ar-rahmah ditolak. Harusnya jika menetapkan al-iradah dengan dalil sam'i dan dalil akli, harusnya juga menetapkan sifat rahmat, ya. Tapi yang jadi masalah memang ada syubhat pada mereka, itu yang jadi masalah. Nah, ada dasar pemahaman tasbih itu yang membuat mereka seperti itu. Nah, wa amma nafyuha bi hujjati annaha tastalzimul lina war riqata, fa jawabuhu anna hadhihi al hujjata law kanat mustaqimatan la amkana nafyul iradati bimithliha. La amkana nafyul iradati bimithliha. Fa yuqalu al iradatu mailul muridi ila ma yarju bihi husula manfa'atin aw daf'a madarratin, wa hadha yastalzim aw daf'a madarratin wa hadha yastalzimul hajata, wallahu ta'ala munazzahun 'an dhalik. Adapun penafian sifat rahmat di hujjati anha tastalzimul lin wa riqqa, dengan hujjah bahwa itu berkonsekuensi Allah itu lemah, ya, Allah itu lemah, lembek gitu, riqqah, nah, lembek, tidak, jadi tidak tegas, tidak kuat gitu, lemah dan lembek gitu. Fayawabuhu, maka jawabannya, anna hadhil hujjata, bahwa sesungguhnya hujjah ini yang mereka pakai ini, law kanat mustaqimatan, seandainya hujjah ini, hujjah yang lurus, hujjah yang kokoh, yang tegak, ya, la amkana nafsul iradati bimithliha, maka memungkinkan untuk menafikan, menolak sifat al-irada dengan hujjah yang sama. Iqad, maka dikatakan al-iradatu mailul muridi ila ma yarju bih, sifat irada, keinginan, kehendak itu adalah kecondongan, ya, kecondongan pemilik kehendak itu kepada sesuatu yang diharapkan, ma yarju bihi husula manfaatin, yang diharapkan dengannya terhasilkannya suatu manfaat, au daf'a madarratin, au tercegahnya suatu mudarat, ya. Wa hadha yastalzimul hajata, dan ini berkonsekuensi adanya hajat, berarti Allah berhajat, berarti Allah butuh, ya, karena keinginan itu, ya, adalah keinginan yang punya keinginan untuk mencapai sesuatu yang manfaat yang diinginkan dan atau tercegah darinya satu mudarat. Ini berarti berkonsekuensi ada hajat kepada sesuatu. Wallahu ta'ala munazzahun 'an dhalik, sementara Allah ta'ala, ya, maha suci dari yang demikian. Berarti kalau begitu iradah juga ditolak, karena juga berkonsekuensi adanya tasbih. Paham tuh? Nah, artinya seandainya hujjah mereka itu benar, berarti bukan hanya rahmat yang sifat rahmat yang ditolak, tapi sifat iradah juga ditolak dengan hujjah yang sama. Fayyid, fa in ujiba bi anna hadhihi iradatul makhluq iradata bi anna hadhihi طيب إرادته نعم لأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة لأن الرحمة المستلزمة للنفس هي رحمة المخلوق فإن أجيب maka apabila dijawab oleh mereka bianna hadhihi iradatul makhluk bahwasanya ya yang Anda gambarkan itu adalah irada makhluk, keinginan makhluk yang seperti itu yaitu keinginan kecondongan dia untuk menginginkan sesuatu manfaat dan tercegah dari dirinya mudarat itu kehendaknya makhluk yang seperti itu dan namanya makhluk berhajat untuk mendapatkan manfaat dan terlindungi dari mudarat. Nah, sementara yang kami maksud iradanya Allah, bukan iradanya makhluk, dan Allah iradahnya hakikatnya beda dengan irada makhluk. Nah, kalau sudah sampai di situ kena mereka. Mereka mengatakan apa? Yang kami maksud bukan irada makhluk, ya, tetapi irada Allah. Irada Allah tidak seperti irada makhluk. Nah, maka amkanal jawabu bimithlihi fir rahmah, mungkinkan dijawab semisal dengan itu pada rahmat. Kita katakan bi anna rahmatal mustalzimata linnaqsi ya rahmatul makhluq, bahwa sifat rahmat ya yang berkonsekuensi adanya kekurangan padanya itu rahmatnya makhluk, sifat rahmatnya makhluk, sementara sifat rahmat Allah tidak seperti itu. Iya kan? Ah, sudah mulai kena. Nah, yakni sudah ketemu di sini apanya? Tanakutnya. طيب وبهذا وبها تبين بطلان مذهب اهل التعطيل وبهذا نعم نسكن انتم ماذا عندكم وبهذا تبين بطلان مذهب اهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما ام خاصا dengan ini tampak jelas batilnya mazhab ahli ta'til, baik ya ta'til yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus umum untuk seluruh nama dan sifat ya, atau seluruh sifat atau khusus pada sebagian sifat. Nah, yakni tadi kita sampai pada perdebatan yang terakhir dengan mereka untuk ya membungkam syubhat mereka, yaitu pada titik tanakutnya mereka. Nah, ketika mereka diilzam, diharuskan untuk menetapkan sifat rahmat, karena adillah sam'iyah dan dalil akli juga menetapkan, seperti halnya mereka menetapkan iroda dengan adillah sam'iyah dan akli, mereka menolak dengan hujjah bahwa sifat rahmat itu berkonsekuensi menyamakan Allah dengan makhluk, karena sifat rahmat itu berkonsekuensi ada yang kekurangan padanya. Nah, ketika dikatakan kepada mereka bahwa sifat iroda juga begitu, berkonsekuensi adanya kekurangan, yakni berarti menyamakan Allah dengan sifat makhluk yang berkeinginan, yang berhajat. Mereka mengatakan tidak, iroda yang kami tetapkan untuk Allah hakikatnya beda dengan iroda yang kami tetapkan untuk makhluk. Maka dikatakan balik kepada mereka, begitu juga kami, rahmat yang kami tetapkan bagi Allah, rahmat yang khusus hakikatnya ya sesuai dengan kesempurnaan diri Allah, ya, beda dengan rahmatnya makhluk. Jadi tetapkan iroda, tetapkan rahmat, dan tetapkan semua sifat Allah Ta'ala yang ditetapkan dalam Al-Quran Sunnah dengan ya bentuk penetapan bahwa hakikat sifat-sifat itu adalah sifat-sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangannya, selaras dengan kesempurnaan diri Allah, dan beda dengan sifat makhluk. Selesai perkara. Nah, jangan kebingungan. Nah, akhirnya ada yang diterima, ada yang ditetapkan, ada yang ditolak, akhirnya kontradiksi. Nah. Wa bihi ulima anna tariqal asy'ariyati wal maturidiyyah fi asma'illahi wa sifatihi wa mahtajju bihi lidzalik la tandafi'u bihi syubahul mu'tazilati wal jahmiyati wa dzalika min wajhaini. Dengan itu diketahui bahwa metode Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam akidah ada asma' sifat, dan apa yang mereka jadikan hujjah untuk itu, untuk menetapkan nama-nama Allah Ta'ala yang mereka tetapkan dan sifat-sifat yang mereka tetapkan dan menolak yang mereka tolak dari sifat-sifat Allah. Na'am la tandafi'u bihi syubhahul mu'tazilatul jahmiyah. Tidak bisa ya tertolak dengannya. Tidak bisa terbantah dengannya. Syubhat-syubhat mu'tazilah dan jahmiyah. Artinya Asy'ariyah ingin menyalahkan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Oh, kalian salah wahai Jahmiyah. Kenapa kalian nafikan seluruh nama dan sifat Allah Ta'ala? Kalian berlebihan sekali. Kalian juga Mu'tazilah. Kenapa kalian menafikan seluruh sifat Allah? Ya, dan kalian menetapkan nama-namanya tapi seluruh sifatnya kalian tepis. Padahal ada sebagian sifat Allah yang bisa ditetapkan. Nah, hujahnya ini dan itu. Nah, hujah Asy'ariyah Maturidiyah untuk membantah Jahmiyah dan Mu'tazilah untuk mengklaim bahwa mereka lah yang lebih benar. Mereka lah yang benar, Jahmiyah, Mu'tazilah salah, sesat. Kami yang benar, kami yang lurus. Hujah mereka tidak cukup untuk membantah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Tidak bisa. Nah, ini sekarang pasalnya Syekh. Wadhalika min wajhain. Nah, itu dari dua sisi. Kan di antara mereka kan terjadi bantah-bantahan kan? Jahmiyah membantah Mu'tazilah, Gulatul Jahmiyah membantah Gulat Jahmiyah, kan mereka berbeda mazhab. Asy'ariyah membantah Mu'tazilah, membantah Jahmiyah, Jahmiyah membantah Asy'ariyah, Maturidiyah hakata. Nah, saling bantah-bantahan di antara mereka. Lalu hujjah di antara mereka, namun mereka semua ya salah. Nah, Asy'ariyah juga yang paling ringan dibandingkan tiga golongan itu pun hujahnya tidak bisa membantah syubhat-syubhat mereka dari dua sisi. Naam, ahaduhuma annahu tariqun mubtada'un lam yakun 'alaihi an-nabiyyu sallallahu 'alaihi wasallam wa la salaful ummati wa a'immatuha wal bid'atu la tudfa'u bil bid'ati wa innama tudfa'u bis sunnati. Aywa, satu metode yang digunakan oleh Asy'ariyah Maturidiyah adalah metode mubtada', metode bid'ah yang dikarang-karang oleh mereka, diadakan oleh mereka sendiri dari logika mereka yang tidak jelas. Naam, yang tidak ditempuh ya oleh Nabi SAW, tidak pula ditempuh oleh salaful ummah, a'immatul ummah, ya, tidak ada yang menggunakan metode itu sebelumnya. Naam, wal bid'atu la tudfa'u bil bid'ah. Suatu bid'ah, yakni bid'ahnya Mu'tazilah, bid'ahnya Ghulatul Jahmiyah, tidak bisa ditolak, dibantah ya juga dengan bid'ah. Bid'ah jangan dilawan dengan bid'ah. Sama-sama bid'ah. Dua-duanya salah, dua-duanya sesat. Wa innama tadfa'u al-bid'ah bimadha? Bis-sunnah. Bid'ah itu ditolak, dibantah dengan sunnah. Nah. Baik. الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة فيقولون لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي وأولتم دليله السمعية فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعية فلنا عقول كما أن لكم عقولا فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. Nah, yang kedua, sesungguhnya kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah yumkinuhum, memungkinkan mereka an yahtajju, untuk berhujjah lima nafauhu, untuk berhujjah mempertahankan apa yang mereka telah nafikan. Mempertahankan, membela apa yang telah mereka nafikan. Yakni Mu'tazilah untuk mempertahankan madhabnya menafikan seluruh sifat. Jahmiyah ya mempertahankan madhabnya menafikan seluruh nama dan sifat. Ya, mungkinkan mereka berhujjah untuk itu alal asy'ari al-maturidiyah terhadap kaum asy'ari al-maturidiyah bimitsli mahtajja bihil asy'ariyah wal-maturidiyah limana fa'u al-ahli sunnah, semisal dengan hujjah yang dipakai oleh asy'ari dan maturidiyah untuk membela dan mempertahankan apa yang mereka nafikan dari mayoritas sifat-sifat ya atas ahli sunnah wal jamaah. Kan asy'ariyah maturidiyah berusaha untuk menghujat ahlus sunnah wal jamaah dan membela diri mereka atas penafian mereka menafikan mayoritas sifat-sifat Allah Ta'ala dengan suatu hujjah. Nah, hujjah itu bisa dipakai oleh Mu'tazilah dan Jahmiyah untuk menghantam asy'ariyah dan maturidiyah. Itu singkatnya. Jadi hujjah yang dipakai oleh asy'ariyah, singkatnya kalimat ini, hujjah yang dipakai oleh asy'ariyah dan maturidiyah untuk menghantam ahlus sunnah jamaah dan membela diri mereka ya ketika menafikan sebagian sifat, hujjah yang dipakai oleh mereka itu bisa dipakai oleh siapa? Mu'tazilah dan Jahmiyah untuk menghantam asy'ariyah dan maturidiyah. Begitu maksudnya. Nah, fayaqulun, mereka mengatakan, yakni kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah mengatakan kepada asy'ariyah dan maturidiyah, Laqad ya kalimat seperti ini sebelumnya ada apa? Ada qasam mahdhuf ya. Wallahi laqad, demi Allah sungguh ya benar-benar kalian telah abahtum membolehkan li anfusikum untuk diri kalian nafya ma nafaitum, menafikan apa yang telah kalian nafikan minas sifat, dari sifat-sifat Allah, bima za'amtumuhu, berdasarkan apa yang kalian sangka anggap dalilan aqlian sebagai dalil aqli, wa awwaltum dalilahu sam'iyyah, dan kalian menakwilkan ya dalil sam'i yang menunjukkan hal itu, kalian menafikan berdasarkan dalil aqli menurut persangkaan kalian dan kalian takwilkan dalil sam'inya ke makna yang lain ya. فَلِمَاذَا تُحَرِّمُونَ عَلَيْنَا, maka kenapa kalian mengharamkan atas kami نَفْيَ مَا نَفَيْنَاهُ, apa yang telah kami nafikan, بِمَانَ رَوْهُ دَلِيلًا أَقْلِيًا, berdasarkan apa yang kami pandang itu adalah dalil akli untuk menafikannya. وَنُؤَوِّلُ دَلِيلَهُ السَّمْعِيَّ, dan kami takwilkan dalil sam'inya sebagaimana yang kalian juga lakukan begitu. Nah, kan ada sebagian yang kalian nafikan, kenapa kalian menafikan sebagian sifat itu? Kalian menafikannya dengan hujjah akal. Kemudian dari sanninya bagaimana yang menetapkan? Kalian takwilkan. Nah, kami juga begitu. Ya. Kami punya dalil akli untuk menafikan seluruh sifat yang kami nafikan itu. Dan dari sanninya kami takwilkan. Sama dengan yang kalian lakukan. Falana uqulun. Kami punya akal-akal. Logika-logika. Kama anna lakum uqulan. Sebagaimana kalian juga punya akal. Logika. Fa in kanat uquluna khati'atan, apabila akal-akal kami salah, fa kaifa kanat uqulukum sha'ibatan, bagaimana bisa akal kalian yang benar? Wa in kanat uqulukum sha'ibatan fa kaifa kanat uquluna khati'atan, apabila akal kalian yang benar, bagaimana bisa akal kami yang salah? Wa laisa lakum hujjatun fil inkari alaina, sementara kalian tidak punya hujjah dalam mengingkari kami, siwa mujarrad at-tahakkum wa ittiba'il hawa, selain semata, mujarrad semata tahakkum, sebatas apa? Vonis hukum sendiri, wa ittiba'il hawa, dan mengikuti hawa nafsu kalian. Kalian sendiri yang memvonis kami salah, padahal kalian tidak punya hujjah untuk menyalahkan kami. Tahakkum namanya, tidak jelas apa alasannya menyalahkan. Nah, dan kalian hanya mengikuti hawa nafsu. Jadi, tidak bisa. Nah, tidak bisa mereka membantah Mu'tazilah dan Jahmiyah. Masalahnya sama-sama ada salahnya, ada sesatnya gitu. Nah, وهذه حجة نمل وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشاعرة والماتريدية فلا مدفع لذلك فلا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Ini adalah hujjah damighah. Hujjah yang kokoh, yang tidak bisa dibantah. Wa ilzamun sahih, dan pengharusan yang benar, minal jahmiyah wal mu'tazilah, dari kaum jahmiyah dan mu'tazilah, lil asy'ariyah wal mu'tazilah, terhadap asy'ariyah dan maturidiyah. Nah, yakni ilzam sahih, pengharusan kepada mereka, ya, dengan konsekuensi, ya, yang merupakan konsekuensi dari madhab mereka, yang itu benar. Nah, memang begitu seperti yang kita dengar di atas. Baik, wala madfa'a lidzalik, dan tidak ada celah untuk bisa menolaknya. Tidak bisa dibantah, ditolak gitu. Nah, wala mahisa anhu, dan tidak ada tempat untuk menghindar darinya, untuk meloloskan diri darinya. Nah, tidak bisa. Ya. Baik, kecuali illa dirruju'i li madhhab as-salaf, kecuali kembali merujuk kepada madhhab as-salaf. Ada pun mempertahankan, ya, kaidah mereka tidak bisa. Nah, baik, satu-satunya jalan merujuk kepada madhhab as-salaf, alladziina yattariduuna hadzal bab, yang mereka membakukan bab ini seluruhnya pada seluruh nama-nama dan sifat-sifat. Nah, wa yuthbituuna lillahi ta'ala, dan mereka menetapkan bagi Allah Ta'ala minan asma' sifat, dari nama-namanya dan sifat-sifatnya, ma'athbatahu li nafsih, apa yang terdetap kepada Allah dalam, untuk dirinya dalam kitabnya, fi kitabi, awala disani rasuli, atau melalui disan rasulnya s.a.w. pada hadis-hadis yang benar dari Nabi s.a.w. Ithbatan, dengan penetapan, la tamthila fih, tanpa disertai penyamaan dengan makhluk, wala takhifa, dan tanpa penetapan kaifiyah tertentu, wa tanzihan, dan mensucikan Allah, menyucikan Allah dari hal yang tidak pantas, dari aib dan kekurangan, la ta'tila fi, tanpa disertai penolakan padanya terhadap apa yang Allah tetapkan, wala tahrifa, dan tanpa disertai pemalingan makna dari makna sebenarnya. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Tetapi masalahnya di situ, dan siapa yang Allah tidak beri cahaya ilm, maka Allah Naam dia tidak punya cahaya penerang untuk melihat jalan yang benar. Naam. Fattaufiq biadillahi subhanahu wa ta'ala. Rasulullah min taufiqih. Naam. Tersisa tambih. Satu kali pertemuan lagi lah. Nanti sore insyaAllah kita selesaikan. Naam. Barakallahu fiqih. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.